التكبير الطيب المبارك العظيم كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، والحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan keterangan Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah taala di dalam kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Masih pada kaidah yang keempat, kita lanjutkan ucapan beliau hafizahullah. Lidzalika asy-syekh Rabi' mathalan syahida lahu al-masyayikh as-salafiyyun كلهم، يعني رجل تفرد في هذا الباب ورجل ما يكاد يتكلم في أحد إلا وهو إن شاء الله كما قال لا من باب العصبية أو من باب التعظيم. لماذا قال العلماء عن الشيخ ربيع أنه موفق في رده على أهل البدع؟ إنما قالوه لأن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اشتغل بالرد على أهل البدع على اختلاف بدعهم وضلالهم من حزبيين وصوفيين ورافضة وغيرهم. كتب له ولكرنيته الشيخ ربيع hafizahullah ta'ala mathalan, misalnya beliau dipersaksikan oleh para masyayikh, para ulama salafiyun kulluhum, seluruhnya mereka, naam, para ulama-ulama salafiyun yang disebutkan sebagian nama-namanya oleh syekh yang telah kita bacakan terdahulu, semuanya mereka itu mempersaksikan bahwa Syekh Rabi adalah rajulun tafarrada fi hadzal bab, seseorang yang memiliki keistimewaan khusus di dalam bab ini, yang di mana beliau ma yakadu yatakallam fi ahadin, hampir-hampir tidaklah beliau berbicara tentang seseorang illa wa huwa insyaallah kama qal, melainkan insyaallah sebagaimana apa yang beliau ucapkan tentang seseorang tersebut. Nah, ini yang didapatkan dan diketahui oleh para masyayikh, dan ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Naam, di lapangan dakwah salafiyah di berbagai penjuru dunia ini, Asy-Syekh Rabi hafizahullah tidaklah menjarah, mentahdir, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan seseorang, melainkan setelah itu sesuai apa yang beliau ucapkan didukung dan dibenarkan oleh para masyayikh, dibenarkan oleh para ulama kita al-kibar. Naam, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani, bahkan Syekh Ubay sendiri, Syekh Abdul Muhsin sendiri hafizahullah, naam, di dalam membantah Adnan al-Ur yang saya akan bacakan insyaallah kalam Syekh Abdul Muhsin al-Abbas tentang Adnan al-Ur. Baik. Dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Ubaid, naam, mereka semua membenarkan apa yang di sejarah dan ditahdir oleh Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Ya, kita dulu pernah mendengar jamaah tabligh direkomendasi oleh Syekh bin Baz. Iya. Setelah itu beliau mendengar bahwa Syekh Rabi mengkritik. Ya, menjelaskan. Bahkan beliau mengirim surat ke Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menarik kembali ucapannya dan membenarkan, menerima apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, Syekh Ibn Uthaymin juga pada waktu itu duduk bersama Syekh Rabi dalam liqa' pertemuan bersama syabab Salafiyin di Jeddah atau di Riyadh pada waktu itu. Naam. Al-Syekh Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah mengarahkan para syabab Salafiyin untuk membaca kitab Al-Syekh Rabi hafizahullah tentang Sayyid Qutb. Naam. Beliau percayakan kepada Syekh Rabi. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, naam, ditanya tentang ditanya tentang seseorang yang mencela dari salah satu dua syekh, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dan Syekh Rabi. Naam. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Orang yang mencela dua orang ini tidak keluar dari dua keadaan. Imma jahil atau sahibu hawa. Pemilik hawa nafsu. Mengapa? Karena hampir dalam setiap rudutnya benar-benar Syekh Rabi membantah di atas tariqah manhaj ahli sunnah, manhaj ulama al-muhaddithin. Ini rekomendasi dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Itu sebabnya. Bukan karena asabiyah, bukan karena kita menyatakan demikian, bukan karena ta'assub, fanatisme kepada Syekh Rabi atau mengagungkan beliau, ya, melebihi batasan yang tercela di dalam Islam. La. Naam. Karena ikhwani fiddin azzakumullah, di zaman-zaman fitnah seperti ini mulai muncul bentuk-bentuk, ya, pendiskreditan terhadap Syekh Rabi. Mulai muncul bentuk-bentuk syubhat pengkaburan. Mulai muncul bentuk-bentuk menjauhkan Salafiyin dari Syekh Rabi. Naam. Dengan menyatakan Syekh Rabi terus. Ya. Seakan-akan apa yang keluar dari mulutnya Syekh Rabi seperti wahyu dari langit. Itu sudah muncul ucapan itu, ya. Naam. Dari siapa ini? Antum tahu? Hah? Siapa yang mengucapkan ucapan seperti ini? Siapa? Naam. Kalau veranda di luar garis. Naam. Ya. Ini di tengah-tengah kita yang mengaku sebagai salafiyin dan teman akrab dengan ustaz-ustaz ya yang kita bicarakan tadi yang ditahzir oleh Syekh Rabi. Naam, yaitu Ja'far Saleh. Mulai muncul ucapan-ucapan yang seperti ini. Ya. Naam. Upaya untuk menjauhkan salafiyin, membuat salafiyin menjadi fobi dengan nama Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Karena terlalu sering disebut terus seakan-akan Al-Qur'an dan Sunnah wahyu. Naam. Ada lagi salah satu bentuk pendeskreditan. Sadar atau tidak disadari, yang antum mungkin semua telah tahu terjadi di Makassar ini. Naam. Ceramah yang disampaikan oleh seorang ustaz. Naam. Yang banyak melakukan pembelaan terhadap rojul yang ditahdir. Ya. Karena dekat bahkan bersaudara. Naam. Ya. Dia mulai membandingkan antara Syekh Rabi dengan Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Kemudian dia gambarkan bahwa Syekh Saleh Fauzan menuntut ilmu sudah jauh terdahulu di depan. Ya. Bahkan murid Syekh Fauzan adalah muridnya lagi Syekh Rabi. Sehingga Syekh Saleh Fauzan seperti kakek dan Syekh Rabi seperti cucu. Nah, jadi perbandingan-perbandingan seperti ini apa tujuannya sebenarnya? Nah, sadar atau tidak disadari sudah mulai muncul benih-benih upaya untuk menjadikan syabab salafiyin hobi dengan nama Syekh Rabi. Nah, coba kita bertanya, saya mau nanya, seandainya engkau tidak ditahdir, ya, atau saudaramu tidak ditahdir, apakah engkau mengucapkan ucapan yang seperti ini? Hah? Tidak mungkin. Dia mengucapkan ucapan ini karena sudah ada tahdir. Ya. Syekh Rabi sudah melakukan tahdir terhadap saudaranya. Naam. Muncullah perbandingan. Ya, kalau orang tidak paham, ya, mendengar sepintas ini tidak ada masalah. Iya kan? Tapi coba kita dalami makna yang terkandung di dalam ucapannya ini dan kita lihat bagaimana runut permasalahannya dari awal, orang yang tahu maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah merupakan bentuk, ya, benih upaya untuk menjadikan para syabab itu fobi terhadap nama Syekh Rabi hafizahullah. Naam, sehingga menganggap bahwa Syekh Fauzan itu lebih utama untuk diambil kalamnya di dalam permasalahan ini karena dia jauh lebih tinggi di atas daripada Syekh Rabi. Nah, ini bukan lagi bicara ilmiah yang seperti ini. Ya, bukan lagi bicara dalil, kaidah. Tapi bicara apa? Tebak-tebakan. Ya. Naam. Bukan lagi tarekatnya thalabul ilm. Tapi ini tarekatnya awam. Naam. Tarekatnya awam seperti ini. Naam. Syekh kami lebih senior, lebih terdahulu dalam menuntut ilmu. Naam. Daripada Syekh kamu. Naam, yang sebenarnya tidak ada pertentangan antara Syekh Fauzan dengan Syekh Rabi sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awalnya tadi. Tidak ada pertentangan. Naam. Ujian Syekh Rabi umum, tidak terkait dengan permasalahan. Naam. Tidak terkait dengan permasalahan. Naam. Syekh Fauzan, naam, afwan. Ujian Syekh Fauzan bin Fauzan umum, tidak terkait dengan permasalahan jarah Syekh Rabi terhadap rajul tersebut. Baik. Maka ikhwani fillah azzakumullah, bukan min babil asabiyah, bukan bab ta'assub kita menjelaskan hal yang seperti ini. Ini adalah bab mendudukkan ya hakikat ilmiah bahwa memang benar-benar Syekh Rabi ini adalah orang yang diakui oleh para ulama di dalam jarah wa ta'dil. Nah, hampir semua rata-rata yang dijarah oleh beliau dibenarkan setelah itu oleh para masyayikh. Nah. Karena memang Syekh Rabi hafizahullah sibuk dengan membantah ahlul bid'ah dengan berbagai bentuk-bentuk bid'ah mereka dan kesesatan-kesesatan mereka, baik dari kalangan hizbi, sufi, rafidah, syiah dan selain mereka. Nah, jihadnya beliau di sini hafizahullah dalam rangka mentasfiyah ya manhaj ini, dalam rangka menjernihkan agama Allah, manhaj Allah ya, lalu dengan itulah umat ini ditarbiyah di atas manhaj yang safi, yang sudah jernih. Lalu kemudian beliau menyatakan marasa hadzal amr wa khabarahu wa ta'amala ma'a haula wa ya'rif asalibahum fa kana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillah ta'ala. Beliau telah memiliki pengalaman, na'am, dan khibrah, pengetahuan di dalam permasalahan tersebut dan bahkan bermuamalah bersama orang-orang yang ditahzir tersebut, sehingga beliau tahu persis uslub-uslub mereka, bagaimana makar-makar mereka diketahui. Fakana muwaffaqan fil ghalib, sehingga kebanyakannya beliau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua itu fadlullah, utamaan dari Allah. Nah, sekarang saya mau bacakan kepada antum. Nah, bagaimana Syekh Rabi menjelaskan bantahan-bantahan beliau terhadap orang-orang yang ditahzir dan membantah kaidah-kaidah mereka. Nah, jadi di dalam kitab yang saya sebutkan pada antum, Mulakhasul Jamil fi Bayan Manhaj Syekh Rabi, ringkasan yang singkat dalam menjelaskan manhaj Syekh Rabi di dalam dakwah dan jarah wa ta'dil, yang dikumpulkan oleh Syekh Abu Mu'ad Hasan Al-Iraqi hafizahullah. Naam, sini ada kaidah, di antara kaidah yang menyimpang yaitu nutashihu wa la nujarrih. Naam, ini kaidahnya Adnan Al-Ur. Naam, dan orang-orang setelah itu yang mengikutinya ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda, diikuti oleh Abu Hasan, diikuti oleh Ali Hasan, yang asalnya kaidah ini adalah dari Hasan Al-Banna ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakati di atasnya, dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Saling toleransi. Ini manhajnya ikhwanul muslimin yang diciptakan oleh Hasan Al-Banna dan diikuti setelahnya. Nah, sekarang lafadznya dirubah-rubah. Naam, di antaranya lafaz yang telah saya bacakan tadi, nusahi wa la nujarrih. Kita mensahihkan dan jangan menjarah. Naam. Kata Syekh Rabi, kaidah ini adalah kaidah yang batilah. Naam. Lam nasma' lahu dalilan 'alaiha ila al-an. Tidak ada dalilnya sampai sekarang. Walau istadalla laha la waqa'atil mujazafat. Seandainya dia punya dalil, maka dia akan jatuh di dalam perkara yang sangat aneh, sangat asing. Naam. Sementara kebatilannya, kaidah ini wadih, jelas bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dalam ayat-ayat yang banyak, dalam surah yang banyak bertentangan dengannya. Naam. Kemudian juga para ulama bertentangan dengan kaidah tersebut, mengkritik. Naam, tidak sesuai di dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil. Nah, maka ini adalah kaidatul fasidah, kaidah yang rusak. Naam. Apa maksudnya najarrih nusahi wala najarrih? Jangan merusak, jangan menjarah, perbaiki. Naam. Perbaiki, jangan menjarah. Ini sama dengan kaidah Hasan al-Banna yang telah kita sebutkan. Kemudian para ulama membenarkan bantahan Syekh Rabi'. Naam, di antara ulama tersebut adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam membantah usul Adnan al-Ur. Naam, juga Adnan al-Ur usulnya sama. Ya, yang telah kita sebutkan tadi, nusahhi wa la nujarrih. Naam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang kaidah tersebut, maka Syekh menjawab, "Hadza ghalat bal nujarrih man 'anad al-haqq." Syekh Utsaimin mengatakan, "Ini keliru, bahkan kita menjarah orang-orang yang menyelisihi al-haq." Kita menjarah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Barakallahu fikum. Lalu kemudian penanya kembali bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, kaidah yang lainnya Syekh mengatakan, man hakama hukima alaih. Barang siapa yang memiliki kebijaksanaan, maka dibijaksanai. Maksudnya kalau dia datang dengan lemah lembut, dengan baik, sekalipun dia ya menyembunyikan tidak makar, ya, maka kita hadapi dengan sifat yang bijaksana. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, abadan hadhihi qawaidu mudahana. Ini adalah kaidah yang basa-basi, kaidah yang lemah. Nah, dibantah oleh beliau. Kemudian kembali penanya berkata, kaidah yang lainnya menyatakan, wahai Syekh, annahu min al-adl wal insaf 'inda an-nasiha wa at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha an nadhkura hasanatihim ila janib sayyi'atihi. Juga adalah di antara adil dan insaf dalam memberi nasihat dan tahdhir terhadap pelaku bid'ah, terhadap bid'ah dan pelakunya, yaitu kita menyebutkan kebaikan mereka ketika menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Nah, manhaj muwazanah. Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin, aqulu laka la la la hadza ghalat. Tidak, ini adalah keliru. Nah, lalu kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, wahai rajul, ya, kalau dalam hal membantah suatu hal yang tidak mungkin, ya, untuk kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, karena menjadikan bantahan itu menjadi lemah. Akhirnya bantahan itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Karena harus disebutkan mahasinnya, kebaikan-kebaikannya. Maka ini tidak benar. Sekalipun ahlu sunnah sendiri ya Syekh. Maksudnya kalau ahlu sunnah yang dibantah. Apakah juga tidak disebutkan kebaikannya? Kata Syekh, ahlu sunnah wa ghairu ahli sunnah. Naam, sama saja ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Tetap dalam hal membantah, jangan disebutkan apa? Kebaikannya. Karena mengkaburkan bantahan tersebut. Tujuannya adalah membantah, bukan untuk menyebutkan kebaikannya. Fir'aun pun punya kebaikan. Naam, siapa bilang Fir'aun tidak punya kebaikan? Ya, para orang kafirin punya kebaikan. Tapi apakah dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan mereka dalam api neraka atau mengeluarkan mereka dari neraka? Tidak. Tetap orang kafirin kekal di dalam api neraka. Naam. Baik, kemudian juga didukung oleh Syekh Thalib bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Juga beliau ditanya tentang kaidah tersebut, nusahhi wa la nujarrih. Ya. Kalau Abu Hasan lafadznya nabni wa la nuhdimul ashas. Ya, kita membangun, sifatnya membangun, jangan meruntuhkan. Persatuan, jangan merusak keindahan persatuan yang sudah terjalin. Ini lafaz-lafaznya beda-beda, tapi maknanya sama. Naam. Syekh Fauzan menyatakan, hadhil qaida ma laha aslun. Aqulu hadhil qaida ma laha aslun. Ahlul batil lazimu tajrihihim. Kaidah ini tidak ada asalnya. Ahlul batil harus dijarah. Harus dibantah. Kata beliau. Naam. Ya, bahkan disebutkan bahwa kaidah ini termasuk dari kaidah yang disebutkan adnan al-ur. Naam. Ketika Syekh bertanya, maka penanya menjawab, naam ya Syekh. Itu adalah di antara kaidah yang disebutkan adnan al-ur. Maka dibatilkan oleh Syekh Thalib Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Lalu kemudian penanya kembali bertanya kepada Syekh Fauzan, huwa masdalah laha. Nah, adnan al-ur memberi contoh. Ya, ini dalilnya ya, di antara dalilnya adnan al-ur dalam menerapkan kaidah tersebut. Nusahhi wa la nujarrih. Nabni wa la nuhdimul ashkhas. Naam, dia berdalilkan limadha la yulamu Imam Ahmad fi takfirihi li tarik as-salah wa yulamu sayyid kutub. Naam, kenapa Imam Ahmad tidak dicela di dalam pengkafiran beliau terhadap orang yang meninggalkan salat? Sementara Sayyid Kutub dicela. Naam. Ya, sementara Sayyid Kutub yang bersumber dari sebagian ungkapan-ungkapan darinya dalam mengkafirkan mujtama'at, dalam mengkafirkan masyarakat Islam, ya, dia dicela. Sementara Imam Ahmad di dalam pendapat beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, berarti kan kebanyakan kaum muslimin masyarakat meninggalkan sholat, berarti Imam Ahmad mengkafirkan kebanyakan masyarakat kaum muslimin. Mengapa beliau tidak dicela? Sementara Sayyid Kutub dalam ungkapan-ungkapannya yang mengandung pengkafiran terhadap masyarakat Islam dicela. Ini argumennya adnan al-ur. Fama huwa ta'liqu samahatikum? Bagaimana komentar antum? Dijawab oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Al-Imam Ahmad alim wa hafiz. Imam Ahmad alim hafiz. Ya'riful adillah, mengetahui dalil-dalil, wa turuqal istidlal, dan metode-metode istidlal. Adapun Sayyid Kutub jahilun. Jahil. Ma'indahu ilm. Tidak ada ilmu wala ma'rifah. Tidak pula ada pengetahuan padanya. wala indahu adillah ala ma yaqul, tidak pula ada dalilnya terhadap apa yang dia ucapkan. Fataswiyatu bainal Imam Ahmad wa Sayyid Qutb zulmun, maka menyamakan antara Imam Ahmad dengan Sayyid Qutb adalah kezaliman. Ini Syekh Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Naam. Kemudian demikian pula Al-Imam Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Naam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini yang banyak dijadikan dalil oleh Ziranda dan yang semisalnya Turafiyin. Ya. Maka perlu kita bacakan di sini bagaimana aslul usul, ya, manhaj beliau yang pada hakikatnya seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Mazmul, bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan, hanya karena dibangun di atas usulun, karena sebagian dari Syekh ini, ya, terkelabui dengan penampilan-penampilan mereka. Naam, yang datang membawa penampilan-penampilan sunnah, membawa kebaikan-kebaikan, menampakkan di hadapan Syekh, sehingga Syekh husnudzan dan memberi rekomendasi. Yang seandainya dirinci, naam, maka usulnya Syekh tersebut sama dengan Syekh yang menjarah. Naam. Ya. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Muhsin sendiri terhadap Anan al-Ur dan kaidahnya yang sesat, di mana seorang penanya berkata kepadanya, "Hunaka ba'dul qawaid ya Syekh, qad taltabisu 'alaina. Fa nawaddu tarhaha 'ala fadilatikum litubdu ta'liqakum 'alayha. Wa hal ya muwafaqatu lima 'alayhi ahlus sunnah min usulin thabita wa dawabit mustaqarrah mithl qaidah at-taliyah." Sebagian kaidah-kaidah yang samar bagi kami. Kami ingin mendapatkan keterangan dari antum. Apakah kaidah-kaidah ini sesuai dengan kaidah ahlus sunnah, usul ahlus sunnah, atau bagaimana ya Syekh? Dijawab, di antara kaidah tersebut, nusahhi wa la nujarrih. Naam, kita membangun, membenarkan, memperbaiki, jangan merusak, jangan menjarah. Naam. Kaidah yang lain, apabila seseorang yang datang dengan sifat hakim, bijaksana, maka hadapilah dengan kebijaksanaan. Dijawab oleh Syekh, hadhil qawaid allati dzakartaha aw allati asyarta ilaha min sahibiha, man sahibuha, kaidah ini yang kau sebutkan dan isyaratkan, siapa yang mengucapkannya? Penanya menjawab, Adnan al-Ur. Maka Syekh Abad menjawab, nasihati lakum, nasihatku pada antum sekalian, la tashtagilluna bikalamihi wala biqawaidihi, jangan engkau sibuk dengan kalamnya dia dan kaidah-kaidahnya dia. Wala taltafitu ila ma indahu, jangan engkau menoleh kepada apa yang ada di sisinya. Li anna indahu takhlid, karena di sisi dia ada takhlid, pencampur adukan. Naam, kekeliruan, pencampur adukan. Dan aku telah menelaah sesuatu sedikit dari kalamnya. Aku telah mengetahuinya sebelumnya. Dan aku melihat fihi ma tara ma la yasluhu wa ma la yanbaghi, apa yang tidak pantas, tidak maslahat. Wa li hadha yanbaghi ijtinabu kalamihi. Oleh karena itu sepantasnya untuk menjauhi ucapannya. Wa adamil ihtimam bihi, dan tidak, ya, tidak perhatian terhadap ucapannya ini, diabaikan. Wal insan yastajilu bi kalamil ulama, hendaklah seseorang sibuk dengan kalamnya ulama al-muhaqqiqin, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, naam, Syekh Abdul Aziz al-Syekh, dari masyayikh yang mu'tamadin walladzina ma'mun janibuhum, yang masyayikh dipakai, dijadikan sebagai sandaran dan terpercaya. Naam. Adapun Adnan al-Ur, maka aku tidak menasihatkan. Lalu kemudian Syekh ditanya, hal tuhdaru durusuhu, apakah dihadiri pelajaran-pelajarannya ya Syekh? Syekh Abad menyatakan, ma yambaghi an tuhdar durusuhu, tidak pantas dihadiri pelajaran-pelajarannya. Berarti ditahdir oleh Syekh untuk tidak hadir di majelis-majelisnya. Naam. Wahia hakada. Madama anna hadha wada'ahu ma yaslu an tuhdharu rusul. Selama dia kondisinya masih seperti itu, tidak boleh dihadiri pelajaran-pelajarannya. Nah, sekarang kita tahu, ya, Syekh Ali Hasan, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi berkawan akar sama Adnan Al-Ur, sama, bergabung semua, bersatu. Ya, berarti dengan kata lain, ya, usulnya sama. Syekh Abbas Mentahdir dari Adnan Al-Ur berarti, ya, berlaku juga kepada Abdul Hasan dan Syekh Ali Hasan. Nah, tahdir dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ini membenarkan jarah tahdir Syekh Rabi' Hafizahullah. Nah, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, ikhwan fi din wa akhwati fillah. Kemudian penulis Abu Mu'ad Hasan Al-Iraqi hafizahullah menyebutkan bahwa manhaj Syekh Rabi dalam membantah Abu Hasan Al-Ma'ribi dengan beberapa marhalah. Naam. Yang pertama, al-munasahah lil-Ma'ribi, beliau upaya untuk menasihatinya. Jadi ini tahapan-tahapan dalam menjarah atau membantah. Pertama, dinasihati. Yang kedua, as-sabru alaihi la'allahu yarji', sabar padanya, mudah-mudahan dia mau kembali. Yang ketiga, ar-raddul ilmi ala akhtaihi, dibantah secara ilmiah terhadap kekeliruan, kesalahan-kesalahannya tersebut. Yang keempat, al-hukmu alaihi bimuqtada hadhihi al-mukhalafat, lalu diberi hukum, diponis sesuai dengan penyelisihan-penyelisihannya, penyimpangan-penyimpangannya. Naam. Kemudian yang berikutnya, muwafaqatu kibaril ulama, para pembesar ulama mencocoki dan membenarkan Syekh dalam kritikannya terhadap Abu Hasan. Naam. Maka di antara penyimpangan Abu Hasan yang disebutkan di sini, saya bacakan. Ketika istahama Abu Hasan as-salafiyyin alladhina araduhu wa aradu usulahu al-batilah wa raddu alayhi ittahamahum bi annahum khawarij. Iya. Abu Hasan menuduh para salafiyin, orang-orang yang membantah dia dari ulama salafiyin, membantah usul-usulnya yang batil. Naam, dituduh bahwa para ulama itu khawarij. Dituduh oleh dia ulama-ulama kita khawarij. Naam. Lalu kemudian dia menyatakan, Abu Hasan, bahwa fi hadhihi ad-da'wa salafuhum min qibal al-had min qabl al-haddadiyah منذ سنوات Mahmud Haddad wa Furayt al-Maliki wa man kana ala shafilatihima wa qaum gulatin la yanhajuna usul as-salaf wa la yasluquna tariqat as-salaf وقد كان كثير من الناس يعجبون بهذه الغيرة ويظنون أن هذه الغيرة هي في خدمة السنة عندما يتكلم هؤلاء أو أولئك على المخالفين بنفس فيه تجاوز وفيه تعد لحدود الله عز وجل قد كان البعض يأنس بهذه الطائفة ويظن أن أهل البدع والأحزاب يستحقون هذا وزيادة. Kita perhatikan kalamnya Abu Hasan. Naam. Dia menyatakan bahwa di dalam dakwah ini ulama-ulama yang membantah dia pendahulunya sebelumnya, ya, semenjak beberapa tahun itu sama dengan haddadiyah. Jadi para ulama yang membantah dia dituduh sebagai haddadi oleh Abu Hasan. Mahmud Haddad, Furayt al-Maliki dan orang-orang yang serupa dengan keduanya dan kaum yang berlebih-lebihan, yang mereka ini tidaklah menempuh manhaj salaf. Tidak pula menempuh tariqatus salaf. Naam. Dan kathirun minan nas, banyak manusia yang terkagum dengan semangatnya tersebut. Maksudnya semangatnya para ulama, ghirahnya di dalam membantah dia, banyak katanya manusia yakni kaum muslimin salafiyin yang kagum karena semata-mata semangat saja, tapi tidak dibangun di atas usul yang ya, usul yang benar dari usul-usul salaf. Ini kata Abul Hasan menuduh para ulama-ulama yang membantah dia. Dan mereka menyangka bahwa semangat yang seperti itu, semata-mata semangat, itu adalah khidmatus sunnah, sebagai bentuk pelayanan terhadap sunnah. Naam. Bahkan kalau mereka itu berbicara, membantah orang-orang yang menyelisihinya, pembicaraan mereka, bantahan mereka mengandung tajawuz, mengandung pelampauan batas, mengandung berlebih-lebihan, ghulu. Naam. Melampaui batasan-batasan Allah. Iya. Demikian Abul Hasan di dalam melecehkan para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Naam. Dalam membela usul-usulnya, prinsip-prinsipnya. Dibantah oleh Syekh Rabi. Ya, mengomentari ucapannya Abul Hasan, kata beliau, "Azunnuka lam ta'rif al-Haddadiyah ala haqiqatiha, wala arafta ahadan min ahliha, wala azunnuka tahammasta widdahum." Aku menyangka engkau tidak mengenal Haddadiyah. Hakikat Haddadiyah engkau tidak kenal, dan engkau tidak kenal seorang dari orang-orang yang terjatuh dalam Haddadiyah. Naam, dan aku tidaklah menyangka engkau itu ya benar-benar membantah dia, membantah Haddad. Naam. Wa ala kullin faqad urifa al-Haddadiyyun bil kadhib. Perlu engkau ketahui bahwa Haddadiyyun itu ditandai dengan sifat dustanya. Wa urifu mundu dhaharu. Mereka dikenal dengan sifat dusta semenjak mereka muncul. Naam, dan selalu menyudutkan Ahlus Sunnah. Selalu mendebat dan menyudutkan Ahlus Sunnah. Dan mendukung Ahlul Ahwa. Ya, jadi ucapan-ucapannya itu menyudutkan Ahlus Sunnah, mendukung Ahlul Ahwa. Ini Abul Hasan. Naam, diikuti pula oleh Syekh Ali Hasan. Naam, tujuan mereka isqatu ulama Sunnah al-mu'asirin, menjatuhkan ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang ini, bahkan mentabdi' mereka. Seperti mereka tidak mau tarahum, tidak mau mengucapkan rahimahullah atas Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ash-Shawkani, Imam Ibn Al-Jawzi. Haddadiyah seperti itu. Naam, berlebihan, gulu, terlalu keras. Naam. Di sisi lain, ya, ada lawannya Haddadiyah ini. Dia terlalu mumayyah. Naam, terlalu mumayyah. Ya. Nah, yang disebutkan di sini pula di antara al-mumayyi'in ini ya Abul Hasan, si Ali Hasan dan yang mengikutinya. Ya, bermanhaj terlalu lembek. Nah, mengkaburkan kejernihan dakwah manhaj salafiyah. Ya, dengan usul-usul, dengan statement-statementnya. Nah, ya, Al-Syekh Muhammad bin Hadi hafidahullah beberapa hari yang lalu beliau punya kaset rekam. Naam. Beliau menjelaskan tentang Ahlul Mumayyi'in, orang-orang mumayyi' yang mengaku salafi Ahlus Sunnah tapi mumayyi'. Ya, lembek dan memberi peluang-peluang kepada ahlul bidah wal ahwa. Di sisi lain menyudutkan salafiyin. Naam. Al-Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud 'alaihim. Wahai nabi, wahai nabi, berjihadlah kepada kufar dan munafikin. dan bersikap keraslah kepada keduanya, kepada orang kafir dan munafik. Naam. Kata beliau, para ahlul hadis dalam menafsirkan ayat ini, ya, di antara yang menyerupai munafik dalam sifat-sifatnya adalah ahlul bidah wal ahwa. Maka para ulama menyatakan ahlul bidah wal ahwa asyaddu khuturatan minal kuffar wal munafiqin. Alal Islam tentunya. Ahlul bidah dan ahlul ahwa lebih dahsyat bahayanya terhadap Islam daripada orang kafir dan munafikin yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Coba lihat istinbatnya ulama. Kita lihat. Kemudian beliau menambahkan, fa ahlul bidah wal ahwa khatiratun ala ahli sunnah. Ahlul bidah wal ahwa berbahaya terhadap ahlu sunnah. Tetapi ahlul mumayyi'un asyaddu khuturatan ala ahli sunnati min ahli bidah wal ahwa. Naam. Adapun ahlul mumayyi ini lebih dahsyat bahayanya terhadap ahlu sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlu sunnah. Naam. Subhanallah, dari mana istinbat yang seperti ini? Ya. Istinbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Semakin samar syubhat, kebatilan itu semakin lebih berbahaya. Ya, semakin samar suatu kebatilan itu semakin lebih berbahaya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, tidak lebih berbahaya daripada al-mufawwidun. Mufawwid lebih berbahaya daripada Mu'tazilah, Jahmiyah dalam asma wa sifat. Nah, kalau Jahmiyah jelas mengingkari, ya, mentaktil, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Jelas. Tapi ahlu tafwid mufawwidun ini tidak mengingkari. Dia tidak menyatakan saya mengingkari, dia tidak pula mengatakan saya menetapkan. Ya, maknanya diserahkan kepada Allah. Jadi dia diam. Kalau Allah memiliki wajah, apa maknanya sifat wajah? Tafwid diam. Tidak mau menetapkan, tidak mengingkari. Berarti kan samar ini. Kalau Jahmiyah dengan jelas tidak ada sifat wajah bagi Allah. Sudah. Nah, inilah sebabnya semakin samar kebatilan itu semakin lebih berbahaya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ahlu tafwid lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Nah, demikian pula ucapan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwa ahlul mumayyi'in yang berada dalam barisan ahlus sunnah tapi mumayyi' lembek manhajnya, naam, membuat lemah para salafiyin dalam bersikap, dalam membantah ahlul bidah wal ahwa, dalam membantah kebatilan syubhat, ya, dijadikan mereka itu lembek. Ini mumayyi', maka mereka ini jauh lebih berbahaya terhadap ahlus sunnah sendiri daripada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Ini keterangan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah. Naam. Ya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah para mumayyi'in. Ya. Ustaz-ustaz salafi tapi mumayyi'un. Naam, manhajnya lembek. Tidak tegas. Naam, sampai karena lembek dan tidak tegasnya ini diundang pula oleh para hizbiyin. Naam, diundang oleh para hizbiyin. Seandainya dia menampakkan sikap tegas, ya, bahwa ini hizbi, ini tidak mungkin diundang. Naam. Sekalipun dia menyatakan Yazid Jawad hizbi. Yazid Jawad hizbi atau Salafi Muzaza, ya, Salafi Buncang. Dalam tempat lain dia mengatakan hizbi. Nah, tetapi orang-orang pecinta-pecinta Yazid Jawas, orang-orang yang bersama dengan Yazid Jawas menjadi panitia daurah untuk mengundangnya. Nah, diundang. Dan ketua panitia itu sendiri berbicara, "Alhamdulillah kami di sini, sekalipun jumlah kami masih 27 orang kurang lebih. Kami cinta dan senang mendengarkan Radio Roja." Nah, juga mereka senang kepada Yazid Jawas, Ali Musri, Arifin Badri. Nah, alhamdulillah kami sudah bisa membuat daurah dua kali. Ya, di kalau nggak salah di Korea Selatan, iya. Nah, sudah dua kali. Yang pertama kami undang Ustaz Zainal Abidin LC. Anda tahu? Hah? Sama Hizbi. Yang kedua kami undang Ustaz Zulkarnain. Berarti sama sudah. Hah? Iya kan? Panitia ini tidak membedakan antara Ustaz Zainal Abidin LC dengan Ustaz Zulkarnain. Sama. Ya? Sama-sama sudah diundang. Nah, kalau seandainya coba kita tanyakan ke panitia itu, mau enggak dia mengundang Ustaz Askari misalnya, atau Ustaz Uthman Ba'abdu? Mau enggak? Enggak mau dia. Kenapa? Karena dia tahu Ustaz Luqman, Ustaz Askari membantah Firanda, membantah Roja, membantah Arifin, Ali Musri. Ya? Mereka para hizbiyun dibantah. Tidak mungkin dia mau mengundang. Tapi ketika kita lembek-lembek, ya, berbasa-basi, maka kita diundang. Ya, karena dia menyangka bahwa kita masih orang yang yang masih mau bersama dengan mereka. Ya, atau mungkin dia tidak tahu, mungkin dia taunya sama dengan mereka. Sehingga diundang. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Ini berbahaya ya ikhwan. Naam. Asy-Syaikh mentahdir ahlul mumayyi'in, Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dan para masyayikh yang lainnya. Naam. Jadi demikian Haddadiyun. Ya. Selalu menjatuhkan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka gulu berlebihan. Naam. Tidak mau tarahum kepada Imam Ibn Hajar al-Nawawi al-Syaukani al-Jauzi dan yang lainnya. Ya, lawannya mereka terlalu al-mumayyi'in tadi, lawannya. Wa'arafu bita'min fil ulama al-mu'asirin. Juga Haddadiyun ini mencela ulama-ulama sekarang. Sampai celaan-celaan mereka itu kepada Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Abil Iz. Naam. Fakam furuq bainahu wa baina salafiyin. Alangkah banyaknya perbedaan mereka dengan salafiyin. Wahai Abul Hasan. Nah, mereka salafiyin memuliakan ulama, berjalan di atas manhaj salaf. Adapun Haddadiyun sebaliknya. Nah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, justru yang dibantah di jarah ini juga balik menjarah. Ya. Juga balik menjarah. Justru menuding para ulama yang membantah dia sebagai khawarij. Sudah. Pentingnya 20. Oh iya. Nah, kita tambah 5 menit insya Allah. Nah, saya tambahkan kurang lebih 5 menit. Lalu kita beralih kepada sesi tanya jawab insya Allah. Nah, saya ingin membacakan sedikit fitnah, menjelaskan fitnah tentang Ali Hasan. Nah. Ya, kalau Syekh Ali Hasan ada kaidahnya di sini disebutkan. dia menyatakan la naj'alu khilafa fi ghairina sababan khilafu bainana atau bainina. Jangan kita menjadikan perselisihan orang lain selain dari diri kita ahlu sunnah sebagai sebab perselisihan di kalangan kita ahlu sunnah. Ya, ini kaidahnya. Apa maksudnya ini? Yautrof. Ya, jangan menjadi sebab berselisihnya kita ahlu sunnah karena yautrof. Nah, karena memang dia memuji yautrof. Ya. Jangan iyautrof menjadi sebab perselisihan dalam tubuh sebab ahlu sunnah. Nah, persis ya yang disebutkan oleh Ja'far Soleh ketika pertemuan di Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan iftahu sofhatan jadidan utruku asbab al-khilaf, buka lembaran baru ya ikhwan, tinggalkan semua sebab-sebab perselisihan. Ditafsirkan oleh Ja'far Saleh, sebab-sebab perselisihan adalah ketika engkau sibuk membantah saudaramu yang mau mendengar televisi Ar-Raja. Ketika saudaramu bermuamalah dengan Yahutur'ab, engkau sibuk membantah, akhirnya pecah, terjadi perpecahan, maka jangan, tinggalkan sebab-sebab perpecahan, yakni biarkan. Dia juga punya pendapat, dia juga punya ijtihad. Nah, begitu. Alasannya siapa? Ja'far Saleh. Naam. Ketika ditanyakan kembali oleh Syekh Rabi, beliau ringkas. Ya, dan menyatakan yang dimaksud sebab-sebab perselisihan adalah tinggalkan mendengarkan televisi Raja. Mayyukrim manhajahu wa aqidatahu fala yasma'. Siapa yang memuliakan akidah dan manhajnya, jangan mendengar radio Roja. Ya. Nah, sama enggak penafsirannya Ja'far Saleh dengan Syekh Rabi? Hah? Nah, antara timur dan barat. Karena itu tadi. Ya, usulnya Abu Hasan, Ali Hasan sama. Jangan orang lain Yauturof dan selainnya menjadi sebab kita berselisih. Hendaklah kita saling memberi toleransi. Ya, hendaklah kita saling apa? Memberi udur. Nah, jangan terlalu keras. Membangunlah persatuan yang sudah indah, jangan dirusak hanya karena sebab ar-raja atau yauturof. Mana sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kenapa Syekh Rabi menghukumi Syekh Al-Halabi sebagai mubtadi? Naam, dihukumi oleh Syekh Rabi sebagai mubtadi ahlul bidah. Naam. Di antaranya adalah adanya tahdir dari lajnah juga. Dan dalam hal ini Syekh Saleh Fauzan. Naam. Hafizahullah tentang irja'. Ya, tentang pemahaman murjiah. Nah, ditahdir oleh lajnah mentahdir Syekh Ali Hasan dan belum ada taroju sampai tadi. Ketika Syekh Fauzan ditanya, "Naam, apakah benar antum sudah rujuk ya dari mentahdir Ali Hasan dalam fikrahnya irja tadi?" Beliau mengingkari. La, tidak pernah beliau mencabut. Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah. Baik. Nah. Kemudian diantara usul-usulnya. Tamayyuh dalam qadiyatul manhaj, melakukan tamyiz dalam perkara manhaj. Ya, di antara usulnya Syekh Ali Hasan. Lalu dia menyatakan membedakan antara manhaj dan aqidah. Kita perhatikan di sini ada kalamnya, kata dia, walau hasala anna ahadan kama yuqalu dha aqidatin salafiyatin fi nafsihi walakinahu munharifun fi manhajihi hizbiyan kana am ghairahu fa inna syai' al-aqwa fihi manhajan aw aqidatan huwa alladhi sayusaytiru alayhi wa yu'athiru fihi bihaitsu la yastamirru kama yuqal fi halati in'idami al-wazn allati ya'ishuha. Saya terjemah langsung saja ya. Nah, kalau terjadi pada seseorang sebagaimana yang dikatakan bahwa orang itu memiliki akidah salafiyah, akan tetapi dia menyimpang dalam manhajnya, hizbi atau bukan, maka sesuatu yang lebih kuat secara manhaj atau akidah ini yang akan mengungguli dia. Maksudnya kalau lebih kuat manhajnya, ya, maka akan mengalahkan akidahnya. Tapi kalau akidahnya lebih kuat, maka akan meluruskan manhajnya. Nah, di sini ada perbedaan. Sehingga dia menyatakan, jika manhajnya lebih kuat, maka dia yang mempengaruhi pada akidahnya. Ya, sehingga dia menjadi mubtadi'. Nah, maksudnya, kalau orang yang manhajnya akidahnya lemah, manhajnya yang keras-keras ini tadi lebih unggul, ya, maka merusak akidahnya. Mengungguli akidahnya, akhirnya dia menjadi mubtadi'. Sebaliknya, kalau akidahnya lebih kuat mempengaruhi manhajnya tadi, fa yusbihu salafiyan ma'rufa. Menjadilah dia salafi yang ma'ruf. Karena akidahnya lebih kuat. Ya, manhaj yang keras-keras ini tadi itu bisa terkalahkan. Artinya di sini dia memisahkan antara manhaj dan akidah. 6. Maka dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, yang saya singkat di sini, Syekh Utsaimin menyatakan, wa bihadza yu'lam anna ad-din aqidatan wa manhajan. Diketahui bahwa agama itu akidah dan manhaj. Tidak terpisah, la yanfaku ahaduhuma 'anil akhar. Tidak bisa dipisahkan yang satu dari yang lainnya. Naam, jadi agama ini akidah dan manhaj, terdiri dari akidah dan manhaj. Tidak bisa terlepas salah satunya dari yang lainnya. Faman farraqa bainahuma akhta. Siapa membedakan keduanya, keliru. Ini Syafi'i. Wa 'ulima bil istitra min ahwali man sabaq, dan telah diketahui hasil penelitian dari keadaan-keadaan orang terdahulu. Annahu idza ikhtallatil aqidah ikhtallal manhaj. Bahwa kalau cacat akidah seseorang, maka akan cacat manhajnya. Wa idza ikhtallal manhaj ikhtallatil aqidah. Sebaliknya pula, kalau manhajnya cacat, maka akan cacat pula akidahnya. Subhanallah. Ya, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Ini menunjukkan, membenarkan dan menguatkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' dalam mentahdir kaidah Ali Hasan tersebut. Naam. Kemudian beliau menyatakan, wa idza ikhtallal manhaj ikhtalla ahkamud din. Bahkan apabila manhaj cacat, maka hukum-hukum agamanya akan ikut cacat. Naam, yakni man ikhtalla manhajahu wa faraqa al-kitab wa sunnah wa ala fahmi salaf salih la yahsun an yu'allima an-nasa ahkam Allah azza wa jalla. Yakni kalau orang itu rusak manhajnya, cacat, dan dia menyelisih Al-Kitab dan Sunnah dan pemahamannya para salafus salih, maka orang yang seperti ini tidaklah maslahat, tidak baik untuk dia mengajar manusia hukum-hukum Allah. Tidak bisa. Tidak bisa dia mengajarkan kepada manusia ahkamullah. Kenapa? Karena manhajnya halal. Manhajnya cacat, rusak. Usulnya bengkok. Naam. Beliau contohkan Khawarij. Syekh Utsaimin mencontohkan, lihat kaum Khawarij. Ketika rusak manhaj mereka, walam yukarriru ahkam Allah, maka mereka tidak mengikrarkan, naam, tidak menetapkan hukum-hukum Allah secara ibadah atau muamalah. Mereka tidak menetapkan sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, karena manhajnya cacat. Ya, ini Khawarij. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bistawab. Nah, dan tentunya sangat banyak hal yang perlu dijelaskan karena waktu yang sangat terbatas, maka saya cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita hanya bisa sampai pada poin yang keempat. Naam. Baik, insyaallah taala mudah-mudahan ustaz yang lainnya bisa melanjutkan ya kepada antum semua dari kaidah-kaidah yang masih tertinggal. Nah, dari 10 kaidah yang disebutkan oleh Syekh selain daripada ikhlas. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan, maka datangnya dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca pertanyaan